Pak Osman, selamat pagi. Ya, pagi. Silakan. Memang hal yang sangat menyedihkan ya. Kita lihat waktu krisis, kita gembar-gembor pemerintah bilang, oh ekonomi kita masih grow, orang lain minus. Tapi setelah pulih dari krisis, kita grow-nya seberapa? Orang lain udah 14%, Singapura kita tetap aja segini. Artinya pemerintah nggak memberi effort sekalipun, ekonomi kita tetap grow. Nah ini di other side-nya kita sebenarnya mengharapkan pemerintah jaga sisi yang lain. Oke lah ekonomi nggak terlalu diurusin. Tapi keamanan ini juga nggak bisa memprovide. Jadi sangat menyedihkan. Ini coba kita bayangkan, kalau hal-hal begitu merembet ke Jakarta, apa jadinya bursa efek? Apa ekonomi masih diharapkan bisa grow? Ini sangat-sangat menyedihkan. Tolong diperhatikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Osman. Silakan Pak Umar. Menyedihkan ya, Indonesia seperti itu ya. Itu saya pikir memang pemerintahnya yang bego itu. Kalau kita bicara mengenai kekerasan dan lain-lain, itu sebetulnya bisa diselesaikan di tingkat lokal saja. Jadi misalnya di tingkat, kalau kita bicara masalah keamanan, bisa diselesaikan oleh Kapolres atau Kapoldanya. Nah ini sekarang Kapoldanya takut, Kapolrinya takut, semua dikasih ke Presiden, Presidennya juga bimbang ragu seperti itu. Nah ini negara ini mau dibawa kemana gitu loh. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Dan Pak Ferry, selamat pagi Pak Ferry. Ya, selamat pagi. Ya, silakan. Ya, saya setuju sekali sama Bapak penelpon pertama itu. Soalnya saya lihat apa pemerintah juga kesannya itu ragu-ragu. Terus sudah gitu apa kesalahan itu apa lempar sana, lempar sini. Ya, apa kalau keamanan itu nomor satu loh. Kalau lebih zaman Pak Harto itu apa keamanan kan apa benar-benar apa diprioritasin. Emang harus begitu kalau negara ini mau beres, keamanannya juga mesti beres gitu. Kalau misalnya pelan-pelan begitu susah. Gitu. Ya, terima kasih kembali Pak Harko, selamat pagi. Ini ya, ngomong kekerasan sebenarnya sudah dari tahun 70 ya, golongan minoritas, agama, etnis itu dari tahun 70, dari zaman Soeharto juga di Indonesia tidak punya kebebasan beragama. Cuma memang di era Soeharto memang Soeharto lebih keras ya dalam hal seperti ini, walaupun dia korup ya kan. Cuman pemerintah sekarang ini tidak tegas itu punya sikap. Misalnya contohnya aja sama dia, udah tahu masyarakat kita kan pada bodoh-bodoh. Jujur aja, masyarakat kita bukan masyarakat yang maju. Pendidikan masih terbelakang, ya kan? Ada Ahmadiyah, ambil sikap dong. Kalau memang ini meresahkan, kenapa nggak di-ban aja langsung? Contohnya, misalnya kalau agama lain seperti Kristen Katolik, ada Children of God dulu kan, langsung di-ban kalau ada aliran-aliran yang sifatnya nyeleneh atau gimana. Sementara kita ban dulu sampai masyarakat kita bisa maju, bisa menerima. Bullshit lah itu yang orang bilang kepercayaan, apa kebebasan kepercayaan, tapi harus dilihat dulu masyarakat kita pasti bisa menerima enggak. Kalau Ahmadiyah dianggap meresahkan, di-ban aja dulu. Kenapa pemerintah takut? Pengecut, bego sekali pemerintah Indonesia itu. Makasih. Terima kasih kembali. Mitra Bisnis, kasus kekerasan belakangan ini dinilai sebagai bentuk absennya negara dalam melindungi warga. Dan komentar Anda terhadap hal ini masih dibuka di 633-9160. Pak Zainal, selamat pagi Pak Zainal. Silakan. Kalau menurut saya itu penegakan hukumnya itu nggak berjalan sama sekali. Kalau masa penegakan hukum, kalau mau menghukum ormas, ya seolah-olah itu polisi takut sama organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat yang kalau mau hukum yang banyak uangnya, dia kalah dengan uang. Jadi penegakan hukum di Indonesia itu nggak berjalan lah. Dasarnya yang nggak jalan, polisinya nggak jalan. Terus masalah yang kedua itu, banyak ormas itu menurut saya itu nggak ada artinya. Dia itu punya ormas tapi anak buahnya yang di bawah itu suka minta-minta. Orang pedagang dimintain sama ormas-ormas itu kan, itu mah untuk apa? Itu bikin ormas itu untuk apa sebetulnya? Menurut saya itu ormas itu kalau dididik, masyarakat ibaratnya dididik biar jadi pekerja yang bagus atau jadi pengusaha yang bagus, ormas ya aku sih setuju aja. Ya ormas selama ini kan ibaratnya nunggu order lah, nanti ada yang banyak uang, aku nyewa orang sekian. Baik, sayang sekali terputus ya. Pak Sarif, selamat pagi. Pagi Mbak. Silakan Pak Sarif. Saya tuh berapa saat yang lalu Mbak ya, maksudnya selama SBY memerintah nih, saya dukung gitu. Kayaknya presiden yang bekerja lah Pak SBY itu. Tapi lama-lama saya kalau lagi lihat masalah-masalah ketegasan ya, memang yang orang-orang bilang bertahun-tahun soal keraguan dan lain-lain. Saya lama-lama lihat Pak SBY jadi gila kekuasaan juga nih jadinya. Udah duduk lubang berdiri gitu. Karena tindakan yang mau diambil untuk menangani hal-hal yang sifatnya ekstrim, harus dengan ekstrim juga. Takut tapinya. Takut, terlalu berpikir risiko yang, ya nanti ini gak ya terancam gak mungkin kedudukannya ya. Mungkin poin itu poin penting kali pikirannya. Karena bukan apa-apa, kalau memang mau menegakkan hukum, ya harus berani, gak ada pilihan lain. Jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu. Kalau udah jelas-jelas ada pelanggaran gitu. Dan untuk para ulama-ulama juga ya, entah itu agamanya apa, inilah diajarin jemaah apa jamaahnya tuh dengan yang kesejukan ya, dengan hal-hal yang baik-baik. Jangan misalnya ya kalau kita lihat kekerasan, orang bisa melakukan kekerasan terus dapat pahala misalnya gitu, itu udah ngaco, hukum dasarnya udah nggak masuk tuh. Kalau orang buat kekerasan seperti ada bom yang lalu-lalu, orang lain dirugikan ya, itu kalau kita tanya itu bagus apa jelek? Orang dirugikan, ya jelek dong, jelek dari Tuhan pada dari setan, ya dari setan, gak mungkin dari Tuhan. Kalau dari Tuhan interpretasinya gak begitu. Nah untuk para ulama ya, terutama kayak Ustadz Jeffrey ya, Mansur dan lain-lain yang terkenal-terkenal nih, turun gunung dong, jangan mau dapat duit yang banyak lu dari para undang-undangan yang berduit-berduit gitu, mereka naik mobil mewah. Gak boleh nih, yang ada hal gini mereka harus ikut campur. Makasih Mbak. Ya terima kasih. Dan yang terakhir ya, Pak Paulus, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Waktu pemilu yang lalu, saya pilih Pak SBY dan Pak Budiono. Saya tidak menyesal, Bu. Saya menyesal kalau aksi-aksi kejahatan terus terjadi, tidak memberikan rasa aman, tenteram, dan damai. Padahal itu sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Tunjukkan Pak SBY, Pak Diono, kepada rakyat bahwa kami tidak salah pilih. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Iskandar. Pagi. Komentarnya, Pak. Ya, saya rasa ini harus dilihat sederhana aja. Yang jelas siapa yang melakukan tindak kekerasan harus ditindak dengan tegas apapun alasannya. Baik itu agama, perbedaan pendapat, dan sebagainya. Gitu aja. Baik, terima kasih Pak Soleh. Selamat pagi. Ya. Silakan Pak Soleh. Ya, gini, Bu. Saya memberikan komentar bukan kepada ininya, tapi permasalahan intinya bagi orang-orang yang beriman, terutama bagi kaum muslimin di Indonesia keseluruhan. Karena apa yang saya utarakan ini, kata-kata ini untuk menyampaikan kepada mereka supaya jangan tidak terbawa, yaitu kata adanya sekelompok orang yang melakukan suatu kerusakan dan pembunuhan terhadap kaum muslimin juga yang beriman, itu tindakan itu tidak dibenarkan. Karena orang itu telah, sekelompok orang tersebut sebenarnya telah membunuh orang itu, dan orang itu orang yang beriman. Jadi sebetulnya dia di hadapan Allah itu merupakan suatu kesalahan besar itu. Dan kan mereka itu sebetulnya sudah kemasukan iblis di dalam dirinya sebetulnya itu. Dan sebetulnya kuasa Allah jauh lebih besar dari itu, dan hukuman Allah jauh lebih berat akan terjadi langsung terhadap dirinya. Seperti itu. Baik. Itu yang benar. Iya, terima kasih Pak Soleh. Bapak Hartono, selamat pagi. Pagi. Silakan. Jadi kalau kita bicara negara kita adalah negara hukum, maka hukum menjadi panglima di negara kita. Orang yang melakukan berkelahi aja ditangkap. Apalagi ini secara pengeroyokan, dengan apalagi secara massa. Hal ini harus betul-betul ditindak demi keutuhan bangsa dan negara kita. Karena hukum itu tidak mengenal siapa dia, tapi Pak Dika, hukum itu harus ditegakkan. Ada pribahasa mengatakan walaupun langit runtuh, hukum tetap ditegakkan. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi, itu saya kasihkan opini ya. Ya, saya berharap kelompok-kelompok yang punya satu tafsir, satu Alkitab, satu buku, tafsirannya itu masing-masing, jangan dipaksakan. Tafsirannya itu selalu benar. Lah orang yang merasa benar itu, yang suka ngebukin orang, membunuh, memperkosa, dan karena tafsirannya dia, coba deh orang-orang itu ditaruh di Iran gitu, dia mau nggak gitu dipaksa untuk dibubarkan atau percaya agamanya orang-orang Iran gitu sih ya, gitu. Itu aja deh, supaya mereka tahu rasanya gimana jadi minoritas dan dipaksa untuk percaya sesuai dengan mayoritas. Itu nggak mungkin itu. Kepercayaan itu adalah hanya dia dan Tuhan. orang-orang kok bingung saya. Ya itu aja, Bu. Baik, terima kasih Pak Joko. Bapak Halim, selamat pagi. Saya mau kasih komentar aja, Pak. Wibawa pemerintah sudah nggak ada lagi. Memang Presiden SBY statement fungsi apa perusuh-perusuh itu mesti dibubarkan atau di ini dah. Tapi kenyataan kan aparat nggak berani untuk melaksanakan dari presiden itu. Saya pikir ya mungkin lebih baik pemerintah ini lagi lebih tegas lagi aja gitu. Ya, makasih. Baik, terima kasih. Bapak Gilbert, silahkan. Iya, ini rakyat Indonesia dibohongi oleh segelintir manusia nih yang dari Hadramaut ya, Yaman ini. Mereka ini dah nenek moyangnya dari sana, mengaku menjadi Hatib dan Islam itu. Jadi rakyat Indonesia sendiri harus ditingkatkan ya pedaya manusianya, sehingga tidak bisa dibohongi lagi, dibodohi lagi oleh segelintir manusia itu yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad lah apa gitu. Makasih. Sudah on the line, Pak Agus, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Pak. Ini adalah portret dari Indonesia. Makanya sebenarnya pemimpin kita tuh ada fungsi atau enggak. Ngurusin ini enggak benar, sana enggak benar, sini enggak benar, kenapa? Ya karena yang kita pilih-pilih itu orangnya lu lagi ya, ini udah jelas. Yang dipilih dari partai-partai yang anak buahnya Soeharto. Ya Soeharto mendidik seperti itu, makanya bangsa ini harus rusak semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya Pak Joni, selamat siang. Selamat siang. Ya silakan Pak, komentar Anda. Pak, saya bingung. Mahasiswa kalau demo tuh, waduh, digebukin sama polisi begitu kerasnya ya, sampai berdarah-darah. Tapi itu yang ormas-ormas yang anarkis itu, kok nggak berani polisinya? Jadi saya bingung ini, kok negara piara preman, sedangkan orang intelektual digebukin. Jadi saya pikir pemimpinnya juga preman dong. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Ibu Airin, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Silakan Ibu. Ya, mengenai konflik yang terjadi belakangan ini ya, kalau menurut saya sih, kalau seperti komentar dari Bapak siapa tadi ya, mengenai mahasiswa terhadap mahasiswa, mereka kan tidak mengusung agama ya. Kalau misalnya untuk menghadapi yang mengusung agama, saya rasa agak susah ya, kalau misalnya harus bertindak keras ya. Nanti mereka bilang melanggar HAM apa segala macam, lagi kan repot. Terima kasih. Terima kasih, Bu Airin. Penelpon terakhir, Pak Dibyo, selamat siang. Selamat siang, Bu. Silakan komentar Anda, Pak. Ya, mahasiswa beringas itu karena tiada yang backingi preman-preman, Bu. Di samping itu juga kurangnya fungsi TNI dan Polri untuk menertibkan masalah mahasiswa ini, terutama masalah keamanan. Dari di sini keamanan kita lemah karena menhannya itu bukan dari TNI Polri, sehingga tidak bisa memberikan instruksi yang cepat dan tepat untuk memberangus masalah-masalah berkenaan dengan keamanan, masalah agama dan sebagainya. Oleh karena itu perlu koordinasi dengan Departemen Agama, instansi terkait yang bonafit, sehingga tidak terjadi hal-hal yang demikian. Amin. Ya, terima kasih Pak Dibyo.